besok di rumah. Hah? Besok besok pagi jam 9 di rumah ada korban. Oh. Mau. Iya. Ya insyaallah. Ya. Nanti kalau anak beli dulu saja. Iya. Nah, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang penting untuk diketahui setiap muslim, karena itu berkaitan dengan rukun Islam. Pembahasan ini sengaja kita buka dan kita bahas, yang mana biasanya pembahasan ini seringnya dilakukan tatkala seseorang akan menjalankannya. Pembahasan yang dimaksud adalah tentang rukun Islam yang kelima, adalah amalan haji. Maka tadi dikatakan bahwa pembahasan ini biasanya dilakukan apabila seseorang akan menunaikannya, akan berangkat haji, barulah kemudian mempelajari bagaimana tata cara manasik haji dan demikian pula umrah. Maka tentu kita membahas suatu masalah, suatu perkara di dalam ad-din bukanlah hanya terkait jika mendesak untuk dilakukan, melainkan kita perlu mengetahuinya. Nah, kalaulah tadi malam kita telah membahas permasalahan seputar kurban, permasalahan seputar keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka apa yang telah dibahas semalam dengan waktu yang terbatas antara maghrib dan isya setidaknya mencukupi untuk kita ketahui dan mengingatkan kita bersama sebelum kita memasuki bulan Dzulhijjah. Adapun bagi yang ingin menambah penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan masalah Idul Kurban, berkaitan dengan pelaksanaan kurban, maka saya isyaratkan pada salah satu dari dua kitab ini yang sudah diterjemah. Nah, antum bisa dapatkan di luar nanti dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, karya dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, berkaitan dengan ahkamul udhiyah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban. Maka bagi yang ingin menambah penjelasan tentang kurban, bisa membaca dari salah satu kitab tersebut. Maka untuk pagi ini kita membahas masalah haji. Mengapa saya lakukan? Di antaranya karena suatu sebab yang mendorong saya untuk membahasnya sesuai dengan waktu tentunya, bahwa hal ini dilakukan juga oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Beliau bahas Kitabul Hajj, membahas tentang perkara yang berkaitan dengan haji, yang beliau ambil dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membahasnya dari kitab Sahih Al-Bukhari, salah satu babnya tentang masalah haji. 6. Maka kitab yang kita bahas di sini terambil dari karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dari kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan yang berkaitan dengan fiqih. 6. Berkaitan dengan fiqih Islami. Maka salah satu babnya disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, Kitabul Hajji. 6. Pada kitab itu ada sekian bab yang nampaknya tidak mungkin untuk bisa selesai semuanya. Kita bahas dari bab yang pertama, yaitu bab fil haji ala man yajib. Bab yang berkaitan dengan haji dan terhadap siapa yang diwajibkan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, bahwa haji adalah salah satu dari rukun Islam yang besar. Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Ali Imran ayat ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah jalla wa ala telah wajibkan bagi manusia untuk menunaikan haji ke Baitillahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana, bagi siapa yang memiliki kemampuan. Kemudian kelanjutannya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar terhadap apa yang Allah wajibkan ini, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya atas seluruh sekalian alam. Berdasarkan dari ayat ini, Allah mewajibkan ibadah haji. Hukum diwajibkan haji itu terletak pada kata ala, walillahi alan nas, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala alan nas telah wajibkan bagi manusia hajjul bait. Terletak pada kata ala, sehingga dari situ kemudian dikatakan hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib. Dan siapa yang ingkar kata Allah, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Untuk menyadarkan bagi hambanya bahwa Allah mewajibkan amalan itu, bukan Allah berarti butuh untuk mendapatkan bagian kebaikan yang dilakukan oleh hamba, melainkan semata-mata kewajiban itu kembali kemaslahatannya bagi hamba itu sendiri. Dan itu bukan amalan haji saja, tetapi amalan-amalan di dalam ad-din, ketika Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, maka jangan dikira atau disangka bahwa Allah membutuhkannya. Nah, merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bagian ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sama sekali tidaklah demikian. Maka siapa yang ingkar, maka dia telah kafir bil ijma', dengan kesepakatan atau konsensus para ulama kaum muslimin. Siapa yang ingkar terhadap perkara ibadah haji, maka dia telah kufur, telah kafir di hadapan Allah Jalla wa'ala. Selain surat Ali Imran, padanya surat Al-Hajj pada ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada khalilnya, maksudnya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa adzin fin nasi bil hajj, dan perintahkan kepada manusia ini untuk menunaikan ibadah haji. Cukuplah dengan dua ayat tadi. Pada surat Ali Imran ayat ke-97 dan surat Al-Hajji ayat ke-27 menjadi pendalilan tentang wajibnya ibadah haji bagi manusia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Selain ayat, maka padanya hadis yang beliau nukil, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan selainnya, dan disahihkan, yang mana hadis itu dari sahabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang marfu', artinya terangkat riwayat itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yahuj, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Siapa yang telah memiliki zat, bekal, warahilatan, dan memiliki atau ada binatang tunggangan, artinya transportasi untuk menuju ke sana. Dia memiliki bekal untuk bisa sampai ke sana. Tuballighu ila baitillah, yang bisa menyampaikannya ke baitillahil haram. Walam yahuj, sementara dia pun belum juga menunaikan haji. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Maka baginya mati dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Ini salah satu riwayat yang menunjukkan perintah untuk bersegera menunaikan ibadah haji bagi siapa yang telah memiliki zat dan telah memiliki rahilah, memiliki ongkos biaya untuk berangkat ke sana, dan kemudian ada kendaraannya untuk bisa mengantarkannya berangkat dan pulangnya. Maka kategori ini sudah bisa dikatakan man istata'a ilaihi sabila, adalah orang yang telah mampu untuk menuju ke sana. Selain riwayat itu, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian kita sudah menghafalnya, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas lima. Artinya lima perkara. Atau dikatakan lima rukun. Yang dengan itu kemudian dikatakan sebagai rukun Islam. Rukun Islam padanya dalil, salah satunya hadis yang bersama kita. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama tentunya adalah persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah. Rukun yang kedua adalah mendirikan, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan yang keempat adalah puasa Ramadan. Dan yang kelima, asyahid atau bukti dari hadis ini adalah wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu, memiliki kemampuan untuk ke sana. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, maksud dari sabila, man istata'a ilaihi sabila. Apa sabila atau as-sabil? Definisinya adalah tawaffur az-zat wa wasilah wa wasilatin naqli allati tuwassiluhu ilal bait wa yarji'u biha ila ahlih. Terpenuhinya bekal dan sarana transportasi yang mengantarkannya ke Baitullahil Haram dan baliknya ke keluarganya. Itu makna as-sabil. Dia memiliki bekal dan ada biaya untuk berangkat dengan alat transportasi tadi, berangkat dan pulangnya. Maka yang demikian sudah termasuk orang yang memiliki kemampuan. Biaya UNH, ongkos naik haji, 6, disesuaikan dengan krus yang ada, sehingga saat ini adalah di atas 30 juta. 6. Itu sudah terpenuhinya pesangon. Kemudian di sana, kemudian biaya transportasi, kemudian tempat tinggalnya di sana, kemudian pelayanan dari akomodasi termasuk juga dari makan dan yang lainnya. Maka saat ini adalah sejumlah itu. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah, adanya hikmah diakhirkannya kewajiban haji dibandingkan salat, zakat, dan puasa. Nah. Bukankah demikian kalau kita lihat urutan dari rukun Islam, kewajiban haji terletak paling akhir setelah sholat, sholat pada rukun yang kedua, kemudian zakat pada yang ketiga, as-saum yang keempat, dan haji pada urutan yang kelima. Apa hikmahnya atau mengapa demikian diletakkannya rukun itu pada rukun yang terakhir? Kata beliau, hafizahullah, li'anna salata imaduddin, karena salat itu adalah tiangnya ad-din. Walitukarriruha fil yaumi wal layla khamsa marrat, dan berulangnya dalam sehari semalam 5 kali. Sehingga Allah kedepankan yang tidak bisa ditawar-tawar, melainkan setiap diri ketika telah masuk ke dalam Islam, maka dia harus jalani kewajiban ini sampai dia menutup matanya atau sampai nafas yang terakhir. Sehingga Allah letakkan pada rukun yang kedua. Demikian pula kemudian zakat, yang sering kita dapati pada sekian banyak ayat berdampingan dengan kewajiban sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. 6. Karena pentingnya penunaian zakat untuk kemaslahatan kaum muslimin. 6. Demikian pula juga puasa, yang mana zakat maupun puasa tadi adalah berulang kullasanah, setiap tahunnya. Kalau tadi sholat pada rukun yang kedua karena setiap hari, beranjak pada rukun yang ketiga, amalan yang berlangsung lebih panjang lagi jaraknya, yakni setiap tahun. Itulah amalan zakat dan amalan as-siyam. Barulah kemudian rukun yang kelima, amalan haji, yang dilakukan bagi yang mampu, itu pun sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sifatnya an-nafilah, yakni sifatnya sunnah. 6. Maka Allah subhanahu wa ta'ala baru mewajibkan ibadah haji di dalam Islam itu pada tahun ke-9 Hijriyah, berdasarkan dari perkataan jumhur para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan haji kecuali 1 kali haji saja. Itulah haji wada. Beliau hanya lakukan sekali saja seumur hidup haji, yang dikenal dengan hajjatul wada, haji yang menjadi bentuk perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini, dengan para sahabat. Sehingga kemudian turunlah ayat pada ayat ketiga surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah di hadapan sekian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian beliau bawakan ayat itu. 6. Hari ini telah disempurnakan agama bagi kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Di dalam tafsir disebutkan, tidak lama setelah itu, kurang lebih 80 sekian hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri dari hidupnya dan menghadap ke Rafiqil A'la, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau laksanakan haji itu pada tahun ke-10 Hijriyah. Demikian riwayat yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah. 6. Dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah arba'a umar. Beliau lakukan umrah sebanyak 4 kali. Ini juga riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, Allah maksudkan ibadah haji dan umrah adalah ibadatullah fil baqa'i allati amarallahu bi'ibadatihi fiha. Maka Allah jadikan, Allah maksudkan dengan ibadah itu adalah sebagai ibadah kepada Allah fil baqa, di tempat yang Allah perintahkan ibadah padanya. Naam. Sehingga tidak boleh diganti melakukan ibadah haji ke tempat lainnya. Contoh adanya ucapan pada beberapa kurun yang lalu. 6. Ada apa kemudian melakukan haji jauh-jauh ke sana, ke negeri Arab? 6. Kan bisa dilakukan, atau kita bikin saja Ka'bah di suatu tempat kemudian dilakukan di sana. Agar supaya kaum muslimin bisa mumpuni semuanya bisa berangkat. Sementara kalau ke sana adalah jauh, belum tentu setiap diri mampu untuk melakukannya ke sana. Dan perkataan-perkataan batil lainnya. Maka ketahuilah ditentukannya tempat itu, yang menentukan dan yang memerintahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama ju'ila ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwa liiqamati dzikrillah. Hanyalah dijadikan melempar jumrah dan juga sa'i antara Safa dan Marwah dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Maka apa yang kita sebagian dengar, adanya musibah kecelakaan yang menimpa jamaah haji 6 pada lusa kemarin, hari Jum'ah 6 26 Dzulqa'dah atau bertepatan dengan 11 September, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kecelakaan yang menimpa jamaah haji 6 jatuhnya kerani yang ada di Masjidil Haram. 6. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka yang telah Allah panggil melalui musibah tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan sebagai asyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka pada mereka memiliki padanya insyaAllah keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan tadi adalah waktu mereka sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Musibah yang menimpa mereka adalah di waktu mereka sedang menjalani ketaatan kepada Allah. 6. Maka mati orang yang sedang menjalani ketaatan kepada Allah adalah salah satu kategori orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mereka sedang menjalankan umrah ataupun menjalankan salat di dalam Masjidil Haram. 6. Atau mereka setidaknya berada di sana, di dalamnya. di luar sangkaan mereka, kemudian Allah takdirkan jatuhnya benda tersebut. Yang kedua, bahwa mereka tertimpa musibah tadi dan jatuhlah korban pada hari yang mulia, yakni hari Jum'ah. Padanya orang yang mati di hari Jum'ah, disebutkan dalam hadis, ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah au laylatal Jum'ah nam illa wafahullahu al-jannah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pun yang mati di hari Jum'ah atau malamnya melainkan Allah Subhanahu wa taala wafahullahu min azabil min fitnatil qabr. Naam. Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah lindungi dari fitnah azab kubur. Naam. Kejadian tersebut adalah di hari Jumat. Yang ketiga adalah mereka diwafatkan di permukaan bumi yang paling Allah cintai, yakni Makkah Al-Mukarramah. Lebih-lebih lagi di tempat yang mulia tadi adalah di dalam Masjidil Haram. Naam. Masjid yang pertama kali dibangun di permukaan bumi ini. Naam. Mereka diwafatkan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan Allah kategorikan mereka sebagai asyuhada. Kemudian mereka yang diwafatkan juga dalam keadaan berpakaian ihram. 6. Maka yang wafat dalam keadaan berpakaian ihram dikafankan dengan pakaian ihramnya. 6. Tanpa dimandikan, tanpa memakai minyak wangi. Karena mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. 6. Kemudian juga yang menjadi tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda sebagai syahid, adalah mereka tertimpa reruntuhan berupa kerani tadi. Kerani adalah alat yang terbuat dari besi yang besar, kemudian menimpai mereka. Di sana padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsun, bahwa orang yang mati syahid itu berdasarkan hadis ini ada 5. 6. Di antaranya adalah al-mat'un, orang yang mati terkena penyakit ta'un. Yang kedua adalah al-mabthun, adalah orang yang mati karena terkena penyakit perut. 6. Dan juga yang ketiga sebagai bukti adalah sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Orang yang tertimpa reruntuhan adalah salah satu tanda asyuhada. Demikian pula al-gharaq, yakni tenggelam, wa fi sabilillah, dan orang yang mati di medan jihad di jalan Allah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Asyahid dari hadis itu sahibul hadmi, orang yang tertimpa dari reruntuhan. 6. Sedangkan bagi mereka yang terluka, belum sampai menjadi korban berupa hilangnya nyawa, mereka yang terluka, kita menyatakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka. Yang kedua adalah semoga apa yang menimpa mereka sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga adalah sebagai tanda kecintaan Allah, di mana apabila Allah cinta kepada hamba, Allah uji dengan suatu ujian. Naam. Dengan suatu ujian. Maka hendaklah bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan penanganan pengobatan buat mereka. Maka di akhir dari itu semua kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada khadimul haramain asy-syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada negeri tauhid Kerajaan Saudi Arabia dan terkhusus Al-Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah untuk al-thabat kokoh senantiasa berada di atas tauhid dan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau telah berupaya, pemerintah Saudi Arabia secara keseluruhan, secara umum dan demikian pula secara khusus Al-Malik Salman hafizahullah berupaya bagaimana memfasilitasi dari jamaah haji setiap tahunnya oleh pemerintah Saudi. Naam. Berusaha difasilitasi bagaimana cara yang termudah yang sebaik-baiknya. Naam. Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk menghargai dan mendoakan kebaikan untuk pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan terkhusus yang memimpinnya hari ini adalah Al-Malik Salman bin Abdul Aziz hafizahullah. Naam. Beliau memiliki jasa besar. Naam, termasuk pula yang tidak bisa terlupakan dalam sejarah adalah memimpin jihad di Yaman untuk menghadapi kaum Syiah Rafidah Al-Huthiyin. Naam. Ini saham yang sangat besar, andil beliau di masa-masa awal pemerintahan yang dipimpin oleh beliau, hafizahullah. Nah, kita kembali kepada pembahasan haji, bahwa haji adalah fardun bi ijma'il muslimin. Haji adalah perkara yang fardu menurut kesepakatan, berdasarkan kesepakatan atau konsensus atau ijma para ulama kaum muslimin dan rukun dari rukun Islam yang mana diwajibkan satu kali seumur hidup bagi yang mampu dan fardu kifayah bagi kaum muslimin setiap tahunnya. Barang siapa yang lebih dari sekali maka sifatnya adalah tatawu, yakni sifatnya adalah sunnah. Ini masalah haji. Sedangkan umrah, kata beliau hafizahullah, fawajibatun ala qawli kathirin minal ulama. Umrah adalah perkara yang wajib berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Dengan dalil sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, hal ala nisa'i min jihadin, apakah buat kaum wanita itu adanya jihad, berperang di jalan Allah? Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Alaihinna jihadun." Kewajiban atas mereka jihad, la qitala fihi, yang mana jihadnya bukan dalam bentuk peperangan, melainkan adalah al-hajju wal umrah, yakni melakukan ibadah haji dan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah rahimahumullah dengan sanad yang sahih. Dari hadis itu yang dimaksudkan, sengaja beliau bawakan riwayat itu, kalau kewajiban umrah itu bagi wanita, maka kaum laki-laki lebih utama. Nah, kalau wanita saja diwajibkan untuk melakukan umrah, maka apalagi ar-rijal, yakni kaum laki-laki, aula, maka dia lebih diwajibkan baginya. Itulah yang menjadi dasar pendalilan mayoritas para ulama menghukumi kewajiban umrah. Dan berkata pula, bersabda pula Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bertanya kepada beliau. Sahabat ada yang bertanya kepada beliau, "Inna abi syaikhun kabir." Sesungguhnya ayahku adalah sudah lanjut usia. "La yastati'ul hajj wal umrah wala dha'an." Dan tidak mampu untuk menunaikan haji dan umrah. Naam. Sudah tidak ada kemungkinan untuk menjalankannya karena kondisinya yang sudah lanjut usia, enam, tua, renta, enam. Maka sahabatnya dipertanya, apakah aku boleh menghajikan untuk ayahku? Maka kata beliau, hujja an abika wa'tamir, dihajikan atas ayahmu dan umrohkan. Naam. Hadits ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, yang hadisnya marfu', tentang untuk menyegerakan amalan ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ayyuhan nas, qad furidu 'alaikum al-hajju fahajju." Wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diwajibkan atas kalian menunaikan haji. Fahajju, maka oleh kalian segerakan amalan haji. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya, akullu 'am, apakah amalan haji itu dilakukan setiap tahunnya ya Rasulullah? Faqala, maka kata Nabi, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Seandainya aku jawab ya, niscaya akan menjadi kewajiban bagi kalian setiap tahunnya. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak akan mampu untuk itu. Naam. Artinya dari hadits ini, perintah untuk menyegerakan ibadah haji jika padanya peluang atau kemungkinan. Dan berdosa bagi yang mengakhirkannya tanpa ada udzur. Berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ajjalu ilal haji." Bersegerakan oleh kalian menunaikan haji yang wajib, haji yang sekali seumur hidup ini. "Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah." Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan dihadapkan kepadanya. Tidak tahu penghalang-penghalang lain dan sebagainya, kesempatan-kesempatan lain, dia tidak tahu. Maka oleh karena itu, begitu ada kesempatan, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Kewajiban haji padanya persyaratan. Ada lima persyaratannya. Persyaratan yang pertama adalah dia Islam. Tentunya. Yang kedua adalah al-aql. Dia orang yang berakal. Wal-bulugh, dan dia sudah balig. Wal-hurriyah, yang keempat. Dia adalah hamba yang merdeka, bukan budak, yang ada keterikatan dengan majikannya. Wal-istita'ah, dan yang kelima adalah dia memiliki kemampuan. Berdasarkan dari lima syarat tersebut, maka kata beliau hafizahullah, yasihhu fi'lul hajj wal umrah minas sabiyyi naflan. teranggap sahih melakukan haji dan umrah bagi anak yang masih kecil, belum balig, akan tetapi tergolong sebagai haji yang sunnah, bukan haji yang wajib. Yang artinya nanti kalau dia sudah dewasa memiliki kesempatan untuk haji, barulah dia tunaikan haji yang wajib, haji rukun Islam, Islamnya yang kelima. Didasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan, adanya seorang wanita, rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan, yang mengangkat anak kecil kepada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ibunya tadi bertanya ya kepada Rasul, ali hadza hajjun, ya Rasulullah, apakah untuk anak kecil ini memiliki kewajiban haji? Maka kata Nabi, na'am, ya, walaki ajrun, dan bagimu wahai ibu memiliki bagian pahala. Artinya tidak mungkin anak kecil tadi berangkat haji kecuali didampingi oleh orang tuanya. Orang tuanya yang mendampingi tentu adanya jerih payah, waktu, tenaga dan sebagainya, maka tidak sia-sia di sisi Allah, melainkan mendapatkan bagian pahala dalam rangka mendampingi anaknya tadi. Dan disyaratkan bagi yang menghajikan adalah telah haji untuk dirinya sendiri. Disyaratkan bagi yang mewakili untuk menghajikan yang lainnya adalah qad hajja an nafsih, dia telah haji untuk dirinya sendiri, dia sudah pernah haji. Didasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dengar rajulan yaqul, seorang yang mengucapkan labbaika an syubrumah, labbaik, selamat datang terhadap syubrumah. Naam. Qala hajjta an nafsik, Syubrumah tadi ditanya, apakah engkau telah hajikan untuk kamu sendiri? Qala, kata Syubrumah, la, belum, aku belum melakukan haji untuk diriku sendiri. La, afwan, orang tadi ditanya tentang yang menghajikan Syubrumah. Maka orang tadi ditanya, apakah engkau telah haji untuk dirimu? Maka dia menyatakan belum. Maka kata Nabi, hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah, hajikan untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian hajikan untuk syubrumah. Hadis ini sanadnya adalah jayyid, baik, dan disahihkan oleh al-imam al-Baihaqi rahimahullah. Maka kalau kondisinya demikian diwakilkan, maka diberikan biaya untuk haji kepada yang menggantikannya. Biaya berangkat dan pulang. 6. Dan tidak boleh dilakukan al-ijarah. 6. Persewaan atau sistem kontrak kepada amalan haji. Artinya yang menggantikannya tadi menambahkan biaya dari biaya pulang pergi tadi. Nah, maka hendaknya berhati-hati dari memanfaatkan kesempatan yang demikian, karena sifatnya menggantikan tadi adalah dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bab berikutnya termasuk disyaratkan pada kewajiban haji bagi wanita. Terkait dengan kaum wanita, disyaratkan adanya mahram. Didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusafirul mar'atu illa ma'a mahram." Tidaklah wanita itu melakukan safar kecuali disertai mahramnya. "Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram." Dan tidaklah seseorang masuk menemuinya kecuali dan bersamanya, bersama wanita itu ada mahramnya. Dari riwayat ini, nah, maka menunaikan ibadah umrah ataupun haji bagi wanita dipersyaratkan adanya mahram. Mahram bagi wanita adalah zaujuha, suaminya. Au man yahrum alaihi nikahuha tahriman muabbadan. Atau seseorang yang haram dinikahi dengan pengharaman yang selamanya. Naam. Itulah mahram. Naam. Dengan nasabnya. Dengan nasabnya. Seperti siapa? Ka'akhiha. Saudara laki-lakinya, baik kakak maupun adiknya. Wa abiha, dan ayahnya. Wa ammiha, dan pamannya. Saudara laki dari bapaknya. Wa bni akhiha, dan keponakan laki-lakinya. Naam. Anak laki dari saudara lakinya. Wa khaliha, dan paman, yakni dari pihak ibu, saudara laki dari ibunya. Maka jika dia mengharuskan adanya mahram, maka biaya berangkat tadi bagi mahram itu adalah kewajiban bagi wanita tersebut. Naam. Ada mahram, tetapi mahram tadi tidak memiliki biaya, maka ditanggung oleh wanita tersebut yang akan berangkat. Naam. Yang penting cukup untuk biaya berangkat dan pulangnya. Dan siapa yang mati dan dia memiliki kewajiban haji, nah, maka wajib bagi anaknya atau walinya menghajikannya. Naam, yang mati tadi memiliki kewajiban haji tapi belum dia lakukan, maka diwakilkan oleh anaknya atau walinya. Naam. Sehingga dipersiapkan dari harta yang dia tinggalkan. Dipersiapkan biaya tadi dari harta yang dia tinggalkan. Bab-bab berikutnya berkaitan dengan rincian manasik haji. tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, walaupun tidak semuanya untuk kita bahas, di antaranya adalah tentang mawaqit, tentang tempat untuk melakukan ibadah haji. Mawaqit adalah jamak dari miqat. Nah, maka untuk amalan ibadah haji memiliki mawaqit dari dua sisi. Dari sisi zamaniyah, dari sisi yang berkaitan dengan waktu, wa makaniyah, dan yang kedua adalah dari sisi tempat. Yang berkaitan dengan waktu adalah amalan haji itu dilakukan di bulan-bulan haji. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah ashhur. Ashhur jamaknya syahr, bulan-bulan. Ma'lumat, yang ditentukan. Sehingga bulan itu kemudian diistilahkan dengan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada tiga. Yang pertama adalah Syawal. Bulan Syawal. Yang kedua adalah Dzulqa'dah. Bulan yang sedang kita berada padanya. Di akhir bulan Dzulqa'dah kita. Wa asyrun min Dzulhijjah, dan yang ketiga adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini terkait dengan apa? Waktu. Sedangkan yang berkaitan dengan tempat adalah sesuai yang ditentukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, kata Ibnu Abbas, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat. Miqat itu adalah tempat untuk memulai ibadah haji. Naam, itu miqat. Ketentuan miqat itu ada beberapa dengan beberapa tempat ditentukan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketentuan beliau miqat bagi penduduk Madinah adalah yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Nah. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaknya kita tidak membiasakan atau memakai istilah Bir Ali tersebut. Tetapi kembali kepada asal namanya, yakni Dzul Hulaifah. Bir Ali, bir dari kata bi'run, yakni sumur. Ali adalah nisbat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang konon kabarnya, kata Syekh Al-Albani, konon kabarnya sahabat Ali bin Abi Thalib membunuh syaitan di sumur tersebut. Maka kisah ini adalah kisah yang batil. Sehingga kemudian sumur tadi disebutlah dengan Bir Ali, sumurnya Ali. Nah, maka kita kembali kepada istilah yang syar'i adalah Dzul Hulaifah. Miqat ini adalah miqat yang paling jauh dari Makkah, dari miqat-miqat yang ada. Miqat yang paling jauh. Dari lima macam miqat, yang paling jauh adalah Dzul Hulaifah ini. Alhamdulillah. Yang jaraknya sekitar 450 kilo dari Makkah. Maka bagi jamaah haji, dari manapun ketika dia menuju negara Saudi, dan dia kemudian dulukan ke Madinah, baru setelah itu ketika mendekati waktunya ibadah haji baru ke Makkah, maka dia mengikuti miqat ini, miqat Dzul Hulaifah. Seperti jamaah haji dari negeri ini terbagi menjadi dua bagian, atau yang diistilahkan dengan dua gelombang. Gelombang yang pertama biasanya ke Madinah dulu baru Mekah. Gelombang yang kedua biasanya adalah Mekah langsung, Mekah terlebih dahulu, baru setelah itu adalah Madinah. Maka terkait dengan gelombang yang pertama tadi ke Madinah dulu, maka miqatnya nanti adalah Dzul Hulaifah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, beliau telah tetapkan miqat bagi penduduk Asy-Syam. Ini nama yang tercantum, Syam dahulu, yang sekarang menjadi beberapa negara bagian, empat diantaranya Syria, Nam, kemudian Lebanon, kemudian Palestina, kemudian Yordania. Itu nama yang dikenal dengan Syam. Maka miqat buat mereka adalah yang disebut dengan Juhfah. Yang disebut dengan Juhfah. Yang ketiga adalah miqat untuk penduduk Najd. Penduduk Najd ini kalau di Saudi adalah mereka yang tinggal di Riyadh, dari arah Riyadh, ibu kota Saudi, dan yang semisalnya. Maka mereka dikatakan penduduk Najd. Beda dengan penduduk Makkah, penduduk Madinah, maka diistilahkan dengan Hijaz. Ada Najd, ada Hijaz. Nah, bagi penduduk Najd, kalau mau melakukan untuk menuju Makkah, dia melalui miqat yang bernama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, yang disebut pula dengan Sailul Kabir. Yang jaraknya sekitar 95 kilo dari Makkah. Maka misalkan jamaah haji dari Indonesia, pesawatnya transit di Riyadh, tidak langsung Jeddah, karena berangkat haji itu biasanya langsung bandara Jeddah yang dituju. Nah, nanti dari Jeddah kemudian naik bis ke Makkah, sekitar 90 atau 80 sekian kilo, karena di Makkah tidak ada bandara, sehingga menuju Jeddah. Nah, terkadang mengisi bahan bakar pesawat, kemudian tidak nututi untuk langsung Jeddah, mampir ke Riyadh, maka berubahlah miqatnya. Maka mengikuti miqat ini, Qarnul Manazil. Nah, mengikuti Qarnul Manazil. Nah, yang keempat adalah mikotnya penduduk Yaman yang dinamai dengan Yalamlam, sehingga penduduk Indonesia yang berangkat dari Jakarta ataupun Surabaya atau yang sekitarnya langsung menuju Jeddah, maka mengikuti mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah, bagi yang melalui atau berangkat dengan pesawat, maka mikotnya adalah diluruskan dengan mikot yang berada di darat. Bagaimana itu bisa kita ketahui? Melalui arahan atau pemberitahuan dari kru pesawat bahwa sebentar lagi kita akan memasuki garis yang diistilahkan dengan garis miqat. Nah, maka hendaklah bersiap-siap sehingga ketika pesawat nanti mendarat ke Jeddah sudah dalam keadaan berihram. Nah, karena sudah melewati miqat. Kemudian yang kelima diambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi riwayat Ibnu Abbas, empat tempat tadi, sedangkan ditambah dari riwayat Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, miqat yang kelima, miqatnya penduduk Irak yang disebut dengan Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Maka dari lima miqat itu kalau kita lihat peta, ini Ka'bah, maka lima tempat tadi subhanallah berada mengitari dari arah menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram. Ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Dari seluruh sisinya subhanallah Allah telah tetapkan itu. Naam. Yakni Dzulhulaifah misalkan dari arah sini, dari arah Mekah sebelah sini. Kalau ini dari sini apa namanya, Juhfah. Kalau ini dari sini Qarnul Manazil. Kalau ini Yalamlam dari sini. Kalau ini Dhatu Irqin dari sini. Walaupun masing-masing berbeda jaraknya berapa kilometer dari Mekah. Yang tadi telah disebutkan yang paling jauh adalah Dzulhulaifah. Nah, hikmah Allah jadikan miqat tadi adalah hisnan, sebagai penjagaan dan perlindungan terhadap tanah haram, terhadap Makkah. Yakni seseorang yang mau Makkah harus melewati dari miqat tersebut. Karena itu suatu tempat, suatu baqa yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memasukinya pun ada aturan, ada persiapan. Nah, telah memakai pakaian ihram, telah berniat ihram. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan masuk ke dalam masjid adalah tahiyatul masjid. Nah, dari sisi pemuliaannya. Dan adanya kesalahan kebanyakan dari orang yang perlu diingatkan, mereka melakukan miqat di bandara Jeddah. Nah, ini adalah suatu kesalahan dan mengandung resiko. Kenapa? Karena dia melanggar kewajiban. Kewajiban untuk memulai berihram itu di miqat. Sedangkan kalau sudah sampai di Jeddah berarti telah melewati batas miqat. Maka dia harus membayar fidyah. Nah, dengan cara dia menyembelih seekor kurban kambing, kemudian dibagikan kepada orang-orang fuqara di tanah haram. Ini dendanya bagi seseorang yang melampaui batas miqat. Nah. Atau yang kedua, jika dia tidak lakukan fidyah tadi, atau yang diistilahkan dengan dam, maka dia balik ke tempat miqatnya. Misalkan penduduk ini Indonesia, Yalamlam, maka dia dari Jeddah harus balik ke Yalamlam. Nah, untuk mendapatkan keabsahan dari kewajiban yang telah dia langgar. Sebagian mereka beralasan bahwa kami tidak memungkinkan untuk mandi di pesawat, dan sebagainya. Maka kita katakan mandi adalah bisa dilakukan sebelum naik ke pesawat, artinya di pemondokan di Surabaya atau di mana, sebelum adanya persiapan berangkat ke bandara, maka cukup dia bisa lakukan di sana. Dan mandi itu pun adalah sifatnya sunnah, bukanlah suatu kewajiban yang kemudian bisa membatalkan dari ibadah tersebut. Sehingga tidak memungkinkan tentunya untuk mandi di pesawat. Maka bisa dilakukan sebelumnya. Berikutnya bab tentang kaifiyatul ihram, tentang tata cara untuk memakai ihram. 6. Perbedakan antara laki-laki dan wanita. Bagi laki-laki adalah memakai kain 2 lembar. 6. Dan tidak disertakan dengan yang lainnya. Maksudnya disertakan dengan pakaian dalam dan yang lainnya, maka tidaklah demikian, melainkan cukup 2 lembar yang dia bibitkan, dia lilitkan di bagian bawah, 6, dari pinggang sampai ke bawah. Kemudian yang lembar satunya adalah dia letakkan di atas 2 pundaknya untuk dia tutupkan ke dadanya. 6. Dan tidak dibuka pundak yang kanan. Untuk memakai pakaian ihram adalah dalam keadaan sempurna sebagaimana kita memakai pakaian keseharian. Nanti saatnya untuk membuka pundak bagian kanan bagi laki-laki ketika akan melakukan tawaf. Apabila sudah tiba di depan Ka'bah, selesai tawaf, maka dikembalikan lagi untuk ditutup pundak kanannya kembali. Nah, ini terjadi salah sangka atau salah faham pada sebagian orang-orang yang menunaikan umroh, bahwa dianggapnya berpakaian ihram itu selalu terbuka pundak kanannya pada setiap kondisi. Ketahuilah terbukanya hanya ketika akan tawaf qudum saja. Selesai dari itu maka ditutup kembali. Berkaitan dengan pakaian ihram bagi wanita adalah tertutup seluruh tubuhnya. Dengan pakaian yang biasa dia pakai. 6. Dalam kesehariannya. Pakaian wanita muslimah dalam kesehariannya adalah tertutup dari ujung rambut sampai kaki. 6. Dan baginya kaum wanita terlarang untuk menutup wajahnya dan telapak tangannya. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa pada setiap kondisi atau keadaan wanita itu dianjurkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, kecuali di waktu berihram. Maka dia dilarang untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, kecuali ketika dia berpapasan dengan laki-laki, maka bisa dibuka tutup wajahnya sebentar sampai amannya dari di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang hukum asalnya dia dilarang untuk menutup wajahnya. Tapi karena suatu kondisi, maka ditutup sementara dengan kain yang tidak menempel langsung ke wajahnya. Yang menempel langsung ke wajahnya. Maka disunnahkan ketika memakai pakaian ihram adalah memakai wangi-wangian. Yang bagi laki-laki dikenakan wangi-wangian itu di badannya. Wangi-wangian bagi laki-laki adalah yang menonjol baunya dari atau dibandingkan warnanya. Sebaliknya bagi wanita, sebaliknya adalah dia tidak menampakkan dari baunya. Ketika hendak atau sebelum mengucapkan atau melakukan niat ihramnya, memakai pakaian ihram itu adalah bukan berarti sudah meniatkan dari niat ihramnya, tetapi adalah ketika telah selesai dari memakai pakaian ihramnya baru dia ucapkan niat tersebut. Maka memakai parfum tadi adalah dilakukan sebelum niat. Apabila telah meniatkan, maka adanya salah satu larangan adalah memakai wangi-wangian. Niat yang dimaksud adalah labbaika umrah. Dan bukan dengan nawaitu umrotan dan semisalnya. Saya meniatkan umrah dan sebagainya dan sebagainya. Bukan niat yang seperti itu, melainkan labbaika umrah. Itu harus terucap dan bukan di dalam hati. Kusambut panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah ini, yakni ibadah umrah. Kalau sudah memakai pakaian ihram sempurna, kemudian melafadzkan itu, maka di sana padanya beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah memakai wangi-wangian. Maka bagaimana wangi-wangian yang sudah dipakai sebelum dia meniatkan tadi? Maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah, tersisa dari bau wangi sebelum dia yang dia pakai sebelum meniatkan ihram. Ini diantara dari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Setidaknya kita tahu. Dan sengaja dibahas untuk kita tidak asing dengan pembahasan salah satu perkara ad-din yang mulia ini, bahkan termasuk rukun, dan menghangatkan kita kembali, menghangatkan diri kita untuk kita bisa merasakan dari saudara-saudara kita yang terpanggil untuk menunaikan haji, dan kita berada di bulan haji, untuk itulah kita bahas permasalahan ini. Semoga apa yang disampaikan tadi, jika benar, adalah semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Sebelum diakhiri, mengingatkan kita kembali terkait dengan pembahasan yang disebutkan semalam, bahwa apabila seseorang hendak berkurban, maka dia harus mewaspadai rambu-rambu yang terlarang baginya apabila sudah memasuki satu Dzulhijjah. Mengingat kita di penghujung dari Dzulqa'dah, yang ada kemungkinan, wallahu a'lam, bisa jadi besok memasuki satu Dzulhijjah. Nah, tadi sempat saya lihat kalender yang di Saudi bahwa hari ini adalah 29 Dzulqa'dah. 29 Dzulqa'dah. Yakni kehati-hatian, siapa tahu besok memasuki satu Dzulhijjah. Ya, siapa tahu Dzulqa'dah hanya 29 hari. Nah, kita menunggu kepastiannya. Nah, bagi yang telah berniat berkurban, hendaklah diperhatikan, janganlah dia memotong atau mencukur rambutnya dan bulunya, dan juga mengupas kulitnya, dan juga memotong atau mengerat kukunya. Bagi yang mau persiapan, kesempatannya nampaknya hari ini. Ya, khawatir besok sudah masuk satu Dzulhijjah, sudah tidak bisa berbuat kita untuk yakni kita harus menahan diri sampai disembelihnya hewan kurban. Larangan itu berlaku sampai disembelihnya hewan kurban. Apabila hewan kurbannya pada 10 Dzulhijjah belum disembelih dan baru esoknya, maka tunggu sampai hewan kurbannya disembelih, barulah larangan tersebut berakhir. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.